Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد sebagaimana telah kita mulai di pertemuan bulan yang lalu, materi yang akan kita kaji di malam ini adalah membaca syarah kitab Fadlul Lisan karya Syekh Shalih Fauzan, sedangkan Pelit Islamnya adalah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, yang pada pertemuan pertama kita telah membaca mukaddimah dan baru membaca ayat tanpa membaca keterangan Syekh Shalih Fauzan berkaitan dengan ayat tersebut. Maka pada malam hari ini kita akan membaca keterangan Syekh Shalih Fauzan berkaitan dengan ayat yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab beliau Fadlul Islam. Seseorang manakala dia mengetahui keutamaan Islam akan termotivasi untuk dia mempelajari agama Islam secara lebih mendalam karena keutamaannya. Termotivasi juga untuk dia berpegang teguh dengan agamanya ini karena keutamaannya, dan termotivasi pula untuk dia berloyalitas dengan para pemeluk agama Islam yang benar karena keutamaannya, dan sederet dari faedah serta keutamaan manakala seseorang mengetahui berbagai macam keutamaan daripada keutamaan Islam dari sisi akidahnya, dari sisi ibadahnya, dari sisi akhlak yang diajarkannya, dari sisi muamalah yang disebutkan ketentuan-ketentuannya, demikian juga dari sisi para pemeluknya yang memang menjalankan agama Islam ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Maka semakin cinta seseorang dengan agamanya. Allah subhanahu wa ta'ala untuk ayat yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kemarin sudah kita sebutkan tiga keutamaan utama yang tercantum dalam ayat ini daripada keutamaan Islam. Yang pertama, bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna, tidak butuh penambahan lagi. Kemudian yang kedua, agama Islam agama yang penuh nikmat, merupakan kenikmatan bagi hambanya, hamba Allah yang memeluk serta berpegang dengan agama Islam ini dengan sebenarnya. Kemudian yang ketiga, Islam merupakan agama satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini pula, barakallahu fikum, di antara keutamaan Islam adalah Islam adalah agama yang baku, yang tidak membutuhkan revisi. Sebagaimana yang terjadi di agama-agama yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan al-yauma akmaltu lakum, sudah sempurna. Tidak perlu ada perubahan, penambahan, revisi dan yang semisal dengannya. Kemudian tadi Islam merupakan nikmat. Islam merupakan nikmat. Rahmat bagi yang memeluknya dan berpegang serta mengamalkan ajaran Islam yang sebenarnya. Tentunya kalau Islam itu adalah agama yang diridhoi, tentunya Allah akan ridho dengan para pemeluk dan yang menjalankan Islam sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berkaitan dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, lamma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam waqifan fi arafah fi hajatil wada, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf di Arafah ketika haji wada, wukuf di Arafah ketika haji wada, nazalat alaihi hadhil ayah, turunlah ayat ini. Jadi ini termasuk ayat-ayat yang terakhir yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-yauma akmaltu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dikatakan meskipun dia itu adalah di wilayah Mekah. Ayat ini turunnya di wilayah Mekah, tapi dia masuk ke ayat Madaniyah. Kenapa? Pembagian Makkiyah dan Madaniyah di dalam surat ataupun ayat Al-Qur'aniyah itu iktibarnya, perhitungannya adalah sebelum dan setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sedangkan ini adalah turun setelah hijrah sehingga masuk ke bagian ayat-ayat Madaniyah. Meskipun dia masuk ke wilayah Mekah. Turunnya, tempat turunnya. Wa hiya min akhiri ma nazala 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min al-Qur'anil Karim. Ayat ini di antara ayat-ayat yang terakhir yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Qur'an Karim. Khilaf para ulama, ayat apa yang terakhir turun daripada ayat-ayat Al-Qur'an? Di antara para ulama mengatakan ayat ini. Ayat ini yang terakhir. Aw hiya akhiri ma nazala. Bahkan dia ada yang mengatakan ayat yang terakhir yang turun. Ayat yang terakhir ya, yang turun. Li'annahu asha ba'daha muddatan yasiratan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turun ayat ini hanya hidup sebentar. Kurang lebih 80 hari segitu. Sepulang beliau dari haji wada ini. Ba'da an raja'a ila al-Madinati ba'da al-Hajj. Beliau tidak lama hidup setelah beliau pulang ke Madinah setelah haji ini. Setelah haji ini. Asha ba'daha muddatan yasiratan. Ba'da an raja'a ila al-Madinati ba'da al-Hajj, fadalla hadha 'ala anna ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ma tuwfiya hatta akmala Allahu bihi ad-din. Ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah wafat hingga Allah Subhanahu wa taala sempurnakan agama ini. Tadi yang kita katakan bahwasanya agak di antara keutamaan dan keunggulan agama ini, dia tidak mungkin untuk direvisi lagi. Sudah sempurna. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat melainkan setelah agama ini sempurna. Yang berani merevisi, berusaha memasukkan selain daripada bagian agama ini ke dalam agama ini, terancam akan datang hadis yang mengancam pihak-pihak yang ingin memasukkan yang bukan daripada agama ke dalam agama, sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadun nas ilallahi thalatha, tiga orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, mulhidun fil haram, yang melakukan ilhad, pelanggaran, kejahatan di tanah haram, yang kedua adalah wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyyati, mubtaghi, yang ingin memasukkan ke dalam Islam sunnah jahiliyah. Disebutkan sunnah jahiliyah ini adalah semua yang menyelisih ajaran Islam yang ingin dimasukkan ke dalam Islam oleh para ulama ini, termasuk daripada abghadun nas. Akan datang keterangan berkaitan dengan hadis ini. Dikatakan di sini bahwasanya tidaklah Allah wafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Allah sempurnakan agama ini. Oleh sebab itu di antara pada para sahabat ada yang menangis setelah ayat ini turun. Karena mereka tahu berarti ini tanda-tanda kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena wahyu ini akan sempurna. Agama ini sudah sempurna. Wa fi hadza raddun 'alal mubtadi'ati. Di sini bantahan bagi pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah, alladzina yuhdisuna asya'a, yang mendatangkan perkara-perkara baru. Wa yunsibunaha ilad din, yang mereka nisbatkan ke agama. Mereka datangkan amalan-amalan atau bacaan-bacaan atau keyakinan-keyakinan yang bukan dari Islam, mereka ingin masukkan ke dalam Islam. Wahia laysat minhu, padahal bukan darinya. Tadi kita katakan bahwasanya agama ini tidak butuh revisi. Sudah sempurna. Fa ayyuma insanun ya'ti bi ziyadatin fid din fahiya mardudatun. Siapapun orangnya yang ingin mendatangkan tambahan dalam agama ini, maka dia tertolak. Tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan, ini melakukannya. Atau dalam riwayat, man ahdasa. Barang siapa yang mendatangkan perkara baru dalam urusan kami ini, dalam agama kita ini, ma laysa minhu fahuwa mardud, fahuwa raddun, dia tertolak. Kama fi hadis Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana datang dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mendatangkan perkara baru dalam urusan agama kita ini, padahal dia bukan darinya, maka dia tertolak. Tertolak. Jadi agama ini telah sempurna. Ini adalah keutamaan agama ini. Keutamaan agama ini adalah menolak bid'ah. Menolak bid'ah. Menolak perkara baru. Ini adalah keistimewaan agama ini. Agama Yahudi, agama Nasrani, mudah sekali kemasukan bid'ah. Sebagaimana yang terjadi pada ajaran agama mereka. Meskipun sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatnya dengan mudah untuk mereka merubah, menggantikan isi daripada kitab suci mereka, baik itu Taurat maupun Injil. Tapi untuk agama Islam, baik Al-Qur'annya maupun sunnahnya terjaga. Wa fihi raddun 'alal ladzina yantaqisuna al-Islam. Ini bantahan juga bagi pihak-pihak yang merendahkan Islam, menganggap Islam tidak sempurna. Yantaqisun, merendahkan Islam. Wa yaquluna innahu la yasluhu li kulli zamanin wa makanin. Sampai mengatakan bahwasanya Islam itu tidak layak di setiap zaman dan di setiap tempat. Ini anehnya, yang mengatakan kalimat seperti ini itu adalah yang mengaku muslim sendiri dari kaum liberal. Dari kaum liberal. Ataupun yang belajar ke orang-orang liberal. Mereka masih berpikiran seperti ini. Masih berpemikiran seperti ini. Pemikiran jahiliyah. Menganggap bahwasanya Islam hanya cocok untuk Arab. Tidak cocok untuk diterapkan ajaran Islam ini di tempat lain. Karena karakternya berbeda, kata mereka. Ini kufur yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ini berlaku di setiap zaman dan di setiap tempat. Mislu ma yunadi bihil an alladziina yaquluna innal islam li ajla li ajyalin madat. Seperti apa yang mereka umbar-umbarkan sekarang ini, sembari mengatakan Islam itu untuk generasi kuno, generasi yang telah lalu, yang lewat. Wali futratin madat, untuk masa yang lalu. Sekarang sudah enggak zamannya lagi. Fala yasluhul an az-zaman li akhir zaman, tidak cocok untuk akhir zaman. Sekarang zamannya zaman now. Enggak cocok dengan yang seperti itu. Ma'ana qaulahu ta'ala al-yauma akmaltu lakum dinakum. Padahal firman Allah Subhanahu wa taala hari ini, ketika itu di hari Arafah, akmaltu, aku telah sempurnakan, lakum, untuk kalian, kalian pemeluk Islam, untuk manusia, dinakum, agama kalian sempurna. Yadulu ala annahu salihun li kulli zamanin wa makanin, menunjukkan bahwasanya agama Islam itu cocok di setiap zaman dan di setiap tempat, apapun karakter mereka, apapun budaya mereka, budaya dan karakter tersebut akan mengikuti Islam. Bukan Islam yang mengikuti budaya. Wa idza kasurat afhamu ba'din nas an fahmil Islam, kalau keterbatasan pemahaman sebagian orang terhadap pahaman Islam, pemahaman Islam, ilmu Islam, itu jangan disalahkan Islamnya. Fal aibul laisa fil Islam, bukan Islamnya yang aib, yang cacat. Jangan disalahkan Islamnya, tapi aibnya yang disalahkan itu adalah orangnya. Innamal aibu fi fahmihim. Yang cacat itu, yang aib itu adalah pahamnya mereka terhadap Islam. Wa illa faddinu kamilun wa syamilun lima solihil ibad ila antaku masa'ah. Kalau tidak, agama ini kamil, sempurna, syamil, mencakup, menyeluruh, lengkap, lima salihil ibad, untuk kemaslahatan dan hamba dunia dan akhirat, sampai terjadinya hari kiamat. Sehingga karakter agama ini adalah syamilun kamilun baqa. Syamilun kamilun baqa, kamil, sempurna. Syamil, mencakup. Baqa, abadi. Wa asmantu alaikum ni'mati. Ini keutamaan yang kedua yang disebutkan dalam ayat ini. Bahwasanya Islam ini adalah dengannya Allah sempurnakan nikmat bagi hambanya. Bihadzal din, dengan agama ini aku telah sempurnakan atas kalian nikmatku, yaitu dengan agama ini. Agama nikmat. Agama rahmat. Fahadzal din huwa a'zamu nikmatin. Agama ini merupakan nikmat yang paling agung, yang paling terbesar, yang paling berharga. An'amallahu biha 'alal basyariyah, yang Allah karuniakan bagi manusia. Agama Islam ini. Agama Islam ini adalah merupakan nikmat Allah yang paling termulia, yang paling berharga bagi manusia. Tapi apakah bagi semua orang? Tidak. Lakin man qabila hadhihi nikmah istafada minha. Namun yang menerima nikmat ini, maka dia akan mendapat faedah darinya. Dia akan mendapat faedah darinya. Wa man lam yakbalha, yang tidak mau menerimanya, fa ismuhu wa dararuhu alaihi, dosa dan mudaratnya akan menimpanya. Li'annahu huwa alladhi rafadha hadhihi nikmata, karena dia sendiri yang menolak nikmat ini. Barakallahu fiikum. Jadi ini adalah keutamaan yang kedua. Yang pertama tadi adalah sempurna. Yang kedua ini adalah dengan Islam ini Allah sempurnakan nikmat mereka atas manusia ini. Tsumma qala jalla wa ala, ini yang ketiga. Waraditu lakumul Islam madina, aku telah ridha untuk kalian Islam ini sebagai agama. Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah. Pemeluk Islam adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah. Al-Islam huwa alladhi huwa ad-din alladhi qala Allahu fihi awwal hadhihi al-ayah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Islam adalah agama yang Allah katakan tentangnya di awal ayat ini. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Fallahu subhanahu akmalahu waradiyahu linafsihi. Allah sempurnakan Islam agama. Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan dia. Dan Allah ridha agama ini bagi dirinya. Ini merupakan keutamaan yang besar. Semakin kuat mestinya rasa cinta kita dengan Islam ini. Semakin termotivasi juga mestinya untuk kita mendakwakan agama Islam ini. Untuk mengislamisasi yang belum Islam. Kalau kita melihat ke kondisi dan semangat kita ini, kita lemah untuk mendakwakan Islam ini. Kita melihat ke mereka-mereka ingin mengajak merekrut orang, entah kaum muslimin ataupun yang belum beragama atau punya agama lain, untuk masuk ke agama mereka. Itu betul-betul mereka korbankan harta, tenaga, waktu. Padahal kita tahu tidak ada agama di sisi Allah kecuali Islam. Keutamaannya jelas. Mestinya kita tambah semangat kita setelah mengetahui yang seperti ini untuk mendakwakan Islam ini. dengan ajaran yang benar. Allah subhanahu akmala waradiyahu li nafsihi. Allah telah sempurnakan agama ini dan Allah ridha agama ini bagi dirinya. Waradiyahu li ibadihi, dan Allah ridha agama ini untuk hambanya. Wala yardha dinan siwa, Allah tidaklah meridhai agama selain daripada Islam. Tidak ada agama yang diridhai oleh Allah selain Islam. Tertolak semua agama selain Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Fasairul adyan ba'da maji'i dinil Muhammadin. Semua agama, apapun namanya, apapun agamanya, setelah datangnya agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan Nasraniya wal Yahudiya, baik itu Nasrani ataupun Yahudi, kulliha batilatun, semuanya batil. Semuanya batil. La yardahallahu subhanahu wa ta'ala. Allah tidaklah meridhoinya. Allah tidaklah meridhoinya. Artinya murka Allah dengannya. Kalau tidak ridho, murka. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang memilih selain Islam sebagai agamanya, falan yuqbal minhu, tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia di akhirat termasuk daripada orang-orang yang merugi. Fa fi hatainil ayatain, pada dua ayat ini, ayat yang pertama adalah Ali Imran ayat 19, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang di sisi Allah hanyalah Islam. Yang kedua adalah wa may yabtaghi ghayral islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, ayat 85 dari surat Ali Imran juga. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya atau memilih selain Islam sebagai agamanya, tidak diterima darinya. Dan dia di akhirat nanti termasuk dari orang-orang yang merugi. Raddun 'alal ladzina yaquluna min ahli zamanina, ini sebagai bantahan bagi orang-orang yang mengatakan dari manusia zaman kita ini. Dan tidak sedikit yang mengatakan ini dikatakan intelektual dari kaum muslimin. Innal adyana salasata al-yahudiyya wa nasraniyya wal islam kullaha haq. Ketiga agama tersebut, agama Yahudi, Nasrani, Islam, semuanya hak. Tidak sedikit yang mengatakan ini. Ya tadi, mereka dibius oleh paham liberal. Dan dibiayai untuk mendakwakan liberal di tengah kaum muslimin. Di sekolah-sekolah tinggi kaum muslimin. Wa kulluha, kata mereka, semuanya tusilu ilallah, mengantarkan kepada Allah. Bahkan lebih daripada itu, ada yang mengatakan, bukan hanya Yahudi, Nasrani, dan Islam. Agama-agamanya yang lain juga. Fahadza kadzibun waftira, ini dusta, mengada-ngada. Falaisa hunaka dinu haqqin ba'da maji'i hadzal din, tidak ada agama yang benar setelah datangnya agama ini, illal Islam, kecuali Islam. Fa ba'da bi'satir rasul sallallahu alaihi wasallam wa maji'i Islam nusikhat al-yahudiyyah wa nasraniyah, al-yahudiyyah wa nasraniyah. Setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan datangnya Islam, agama Yahudi, agama Nasrani, ajaran Yahudi, ajaran Nasrani mansukh. La yasma'u bi Yahudiyun wala Nasraniyun summa la yu'minu bi famata illa dakhalan nar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Yahudi, seorang Yahudi atau Nasrani mendengar tentangku, mendengar agamaku. Sampai kepadanya agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak beriman, kemudian dia mati. Melainkan dia min ahlin nar. Wa imma mansukhun. Wa muntahid ajaluhu. Falam yabqa dinun yardahu Allahu illa al-Islam. Entah dia maksudnya itu mansukh dan berakhir masanya, selesai sudah. Sudah berakhir waktunya. Tidak tersisa agama yang diridhai oleh Allah kecuali Islam. Apa sebelumnya? Fasairul adyan imma, ada yang kelewat. Fasairul Islam imma muharrafun wa mubaddalun. Selain daripada fasairul adyan, semua agama tidak luput. Dia itu muharraf, dirubah, mubaddal, dirapisi. Ya contohnya Yahudi dan Nasrani, Injil dan Taurat mereka banyak macamnya. Wa imma mansukhun atau mansukh. Wa muntahin ajaluh, selesai. Expire sudah. Berakhir masa tempo waktunya. Falam yabqa dinun yardahu Allah illa al-Islam. Tidak tersisa agama yang diridhai oleh Allah kecuali Islam. Waman arada dukhulal jannah, yang ingin masuk surga, falyatamassak bihadzal Islam, maka hendaknya dia berpegang teguh dengan Islam. Tidak cukup sekedar masuk, tapi berpegang teguh dengannya. Falyatamassak, berpegang teguh dengan Islam ini. Waman arada dinan ghairahu falaysa lahu illan nar. Yang menginginkan agama selain Islam, ya tidak ada untuknya kecuali neraka. Li'annahu rafadha dinallah alladhi radiyallahu subhanahu wa ta'ala li'ibadi. Karena dia menolak. Dia menolak agama Allah yang Allah ridai bagi hamba-hambanya. Fal yahudiyyatu ghairul muharrafatil lati hiya dinu Musa alaihi salam. Kanat fi waqtiha dinan sahihan maqbulan. Ajaran Yahudi yang belum rusak, yaitu agamanya Nabi Musa ketika waktunya, ketika di masanya Nabi Musa, memang agama yang benar, makbul, dan Islam juga. Islam dengan makna yang umum, al-istislamu lillahi bitauhid wa qiyadullahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, taat dan patuh, tunduk dan patuh dengan mentaatinya, berlepas diri dari syirik dan para pelakunya. Di waktunya Nabi Musa, di masanya, maka dia itu adalah agama yang benar ketika itu, tapi makbul. Wa kadzalika nasraniyah, demikian pula halnya agama Nasrani. Ghairul muharrafah, yang belum rusak, yang belum dirubah, yang belum dirusak. Sama di saatnya, di waktunya, di masa Nabi Isa, dia agama yang sahih, makbul, benar dan diterima. Lakin ba'da maji'il Islam, tapi setelah datangnya Islam, nusikhat, jadi mansukh. Ya kalau misalnya ayat Al-Quran, ada yang ayat tetap dibaca, walaupun hukumnya mansukh. Dan ada hikmahnya dibalik itu semua. Kalau ini tidak, sama sekali mansukh. Sama sekali mansukh. Wal wajibu, tidak tersisa kecuali Islam. Wal wajibu ittiba'u ma amarallahu bihi fi kulli zamanin wa fi kulli makanin. Dan yang wajib adalah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah di setiap zaman dan di setiap tempat. Apa yang diperintahkan Allah itu wajib. Contohnya hijab misalnya. Di setiap zaman, di setiap tempat, wajib berhijab wanita. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hijab yang syar'i. Waqad amarallahu bittiba'il Islam. Allah telah memerintahkan untuk mengikuti Islam. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Kul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah kalau kalian mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat seseorang mengaku cinta kepada Allah dan syarat untuk mendapat kecintaan Allah. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah ati Allah wa ati Rasul, taatilah Allah dan Rasul. Fa in tawallau, kalau kalian berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah tidaklah mencintai orang-orang kafir. Wallahu alam bisawab. Ini ayat yang pertama yang kita ambil dari kitab Fadlul Islam. Semoga kajian kita pada malam hari ini bermanfaat dan bisa menguatkan iman dan Islam kita dan menambah rasa cinta kita dengan agama kita dan semangat kita untuk mendakwakan agama ini kepada yang lain. Wallahu al-muwaffiq wa billahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.